والسلام على وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: حدثنا حامد ابن عمر قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب هكذا عن أيوب أو وعن أيوب ما دواونا طيب أحسن عن أيوب عن محمد أيوب أيوب السختياني ومحمد ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata tufiyat ihda banatin nabi alaihi salatu wassalam, telah wafat salah satu dari putri nabi alaihi salatu wassalam. Fa kharaja, lalu beliau pun keluar. Faqala, dan beliau bersabda, berkata kepada yang memandikannya, irsilnaha thalathan au khamsan au akthara min dhalik, mandikanlah jenazah ini 3 kali atau 5 kali itunna, apabila kalian pandang perlu, bima'in wa sidrin, dengan air dan daun bidara. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ, dan jadikanlah di bagian akhir pemandian kafur atau sedikit dari kafur. فَإِذَا فَرَغْتُنَّا فَآذِنَّنِي, apabila kalian telah selesai maka beritahukan kepada aku. Qalat, berkata Ummu Atiyah, falamma faragna adhanna, tatkala kami telah menyelesaikan pemandian jenazah itu, adhanna, kami beritahukan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fa'alqa ilayna hikwahu, lalu beliau melemparkan, memberikan kepada kami sarungnya. Faqala, sambil bersabda, as'irnaha iyah, jadikanlah sarung itu sebagai kain pertama yang melekat di jasad tersebut. Qala rahimahullah wa an ayyub an hafsah, dan juga diriwayatkan dari Ayyub dari Hafsah, yakni dengan sanad yang sama, Hamid bin Umar, Hamad bin Zaid, an Ayyub an Hafsah, wa Hafsah bintu Sirin, saudarinya Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha binahwih, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha dengan yang mirip, dengan yang semakna dengan itu. Wa qalat, dan berkata Ummu Atiyah, innahu qal, an Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, irsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik in ra'aytunna, mandikanlah jenazah itu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih daripada itu kalau kamu atau kalau kalian anggap penting, anggap perlu. Qalat Hafsah, berkata Hafsah, qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, berkatalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونَ, dan kami jadikan rambut kepalanya 3 kepang. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab يُجْعَلُ الْكَافُرُ فِي آخِرِهِ, bab dijadikan kafur pada akhir pemandian. Kalimat fi akhirihi ay fil ghaslatil akhirah, pada pemandian terakhir, sebagaimana lafadz hadis waja'alna fil akhirati kafura. Di sini para fuqaha berselisih terkait dengan tata caranya itu. Tata cara menjadikan atau mencampurkan kafur di akhir pemandian. Itu maknanya apa? Zahir hadis menunjukkan kafur itu dicampur dengan air pada pemandian yang terakhir. Misalkan 3 kali pemandian. Pada pemandian yang ketiga, airnya dikasih kafur. Atau pada pemandian yang kelima atau yang ketujuh. Yang kelima dan yang ketujuh yang paling terakhir, airnya dicampuri kafur yang digunakan untuk memandikan sang mayit. Itu zahir hadis. Ada pula yang memaknakan maksudnya ialah ketika selesai memandikan jenazah, ya. Selesai memandikan jenazah, jenazahnya itu dilumuri kafur sebelum dikafani. Sehingga kafurnya itu tidak dicampur dengan air. Naam. Wal awal adhar. Namun yang pertama itu yang lebih nampak. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sehingga kafur itu dijadikan, dicampurkan pada pemandian akhir. Barakallahu fikum. Naam. Ini pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Naam ya ikhwan. Kemudian barakallahu fikum, kafur itu lain dengan sidr, dengan daun bidara. Kalau daun bidara dicampurkan dari mulai awal pemandian, karena Rasul mengatakan mandikan dengan air dan daun bidara, sehingga air yang digunakan untuk memandikan jenazah sudah tercampur dengan daun bidara atau serbuk daun bidara atau pengganti daun bidara. Pada pemandian yang terakhir dicampuri lagi dengan yang namanya kafur atau yang mewakili kafur, hal-hal yang berbau wangi. Barakallahu fikum. Adapun memberikan wewangian pada kafan itu pembahasan lain lagi. Memang ada anjuran disunnahkan untuk memberikan wewangian pada kafan. Bisa dengan kafur, bisa dengan bakar, bisa dengan wewangian-wewangian yang lain. Sehingga beda-beda. Dan itulah yang masyhur, yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin dalam pemandian jenazah. Ada daun bidara yang dicampurkan pada air pemandian, ada kafur yang dicampurkan pada pemandian yang terakhir, ada minyak wangi yang dicampurkan atau yang dioleskan pada kain kafan sang mayit. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Adapun hadisnya sama sebagaimana yang telah disebutkan. Cuman di sini ada penambahan lafaz dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, wa ja'alna ra'saha thalathata qurunin, dan kami jadikan kepalanya 3 kepang. Ini kita perhatikan tindakan Ummu Athiyah pribadi, sebab tidak disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun tindakan Ummu Athiyah ini dihukumi marfu, lahu hukmur rafa, memiliki hukum marfu, yakni sebagai sesuatu yang hujjah, sebab dikerjakan di zaman Rasul alaihi salatu wassalam masih hidup, bahkan diamalkan pada pemandian jenazah putri Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasul tidak mengingkari tindakan tersebut. Jadi paham ya, sehingga dihukumi marfu, dihukumi sesuatu yang hujjah. Maka ini merupakan satu rangkaian daripada pemandian jenazah. Apakah untuk jenazah putri saja ataukah juga berlaku jenazah yang putra, itu dibahas pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab naqdi sya'ril mar'ah, bab melepaskan gelungan rambut wanita. Wa qala Ibnu Sirin, dan berkata Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah, la ba'sa ayyunqadha sya'rul mayyit, tidak mengapa dilepas ya dilepas gelungan rambut sang mayit. Athar Ibnu Sirin ini dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya dari jalur Ayyub As-Sikhtiyani dari Muhammad bin Sirin. Wa hadza isnadun sahih. Ini adalah sanad yang sahih. Tayib. Melepaskan gelungan rambut atau ikatan rambut itu sebelum pemandian. Ya, sebelum pemandian. Tujuannya nanti ialah untuk mempermudah pencucian rambut. Supaya air pemandian bisa meresap ke bagian pangkal-pangkal rambut sang mayit. Juga dalam rangka untuk dikepang tiga. Seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas dan hadis yang nanti kita baca. Barakallahu fikum. Dari babnya Imam Bukhari. Babu naqdi sya'ril mar'ah. Menyebutkan kalimat wanita. Tetapi beliau membawakan athar Ibnu Sirin dengan lafaz mayyit. Agar la ba'sa ayyunqadha sya'rul mayyit. Lafaz mayyit itu umum meliputi pria dan wanita. Sehingga bisa dipahami dari sini barakallahu fikum. Hukum ini asalnya memang pada kaum wanita. Dikarenakan memang kaum wanita rambutnya panjang dan biasa dikepat, biasa diikat, digelung. Namun hukum ini pun juga berlaku pada jenazah laki-laki yang punya rambut atau yang rambutnya panjang. Baik, juga diuraikan rambutnya supaya bisa dicuci dengan sempurna. Dan bisa pula digelung, dikepang jadi tiga. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang. Wa'adha insyaAllah ya. Sehingga penyebutan wanita pada riwayat nanti disebut dengan kharaja makhrajal ghalib. Itu keumumannya saja. Ya, keumumannya saja. Namun secara hukum berlaku pula di dalamnya jenazah laki-laki yang rambutnya panjang. Ada pun yang rambutnya pendek, ya biarin, tidak kemudian ditarik-tarik gitu ya, ditarik-tarik rambutnya supaya bisa diuraikan begitu, tidak perlu. Yang pendek-pendek langsung dimandikan, tapi yang dibaskar yang panjang rambutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Ahmad. Hakadha ghairu mansub. Demikian disebutkan dengan tanpa penisbatan. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Wa nasabahu Abu Ali Ibnu Syabwaih anil firabri Ahmad bin Saleh. Abu Ali bin Ibnu Syabwaih menukil dari firabri nasab rawi ini ialah Ahmad bin Saleh. Naam, dia Ahmad ibn Saleh al-Misri dari Mesir. Qala haddathana Abdullah ibn Wahb al-Misri. Qala akhbarana ibn Jurayj. Ibn Jurayj namanya siapa? Muhammad namanya Abdul Aziz atau Abdul Malik. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Tayyib ya ikhwan. Namanya Abdul Malik. Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj. Dikenal dengan sebutan Ibn Jurayj. Qala Ayyub. Berkata Ayyub. Wa Ayyub. As-Sikhtiyani. Disebutkan dalam Al-Ismaili. Riwayatnya Al-Ismaili. Dalam mustakhrajnya. Disebutkan. Anna Ayyub ibn Abi Tamimata akhbarahu. Bahwasanya Ayyub bin Abi Tamimah memberitakan kepada Ibnu Jurayj. Ini faedahnya apa ya, Pak? Faedahnya untuk mengamankan dari tadlisnya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj rawi yang mudallis. Ketika beliau mengatakan qala Ayyub itu dicurigai. Kok mengatakan qala, tidak mengatakan akhbarona, tidak mengatakan hadatsana, dicurigai. Disebutkan dalam buku Mustakhraj, ini diantara faedahnya buku Mustakhraj, ialah menggunakan lafaz akhbarana, anna Ayyub bin Abi Tamimata akhbarahu, sehingga yang tadinya diduga terputus sanadnya tersambung dalam Mustakhraj. Yang tadi diduga terputus dikarenakan tadlis, modalisnya seorang rawi, aman dengan disebutkan nyambung sanadnya di buku-buku Mustakhraj. Hadha huwa. Barakallahu fikum. Wa sami'tu Hafsah bint Sirin qalat. Dari sini disebutkan namanya langsung, Hafsah bint Sirin, untuk menunjukkan yang di atas tadi, an Ayyub an Hafsah, man Hafsah? Hafsah bint Sirin. Haddatsatna Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, telah menyampaikan kepada kami Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, annahunna ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata qurun. Bahwasanya mereka di sini adalah yang memandikan jenazah putri Nabi, Ummu Athiyyah dan yang bersama dengan Ummu Athiyyah. Mereka menjadikan rambut kepala putri Nabi alaihi salatu wasallam 3 kepang. Naqabnahu, mereka melepaskan gelungannya. Thumma ghasalnahu, lalu mereka mencuci rambut tadi. Thumma ja'alnahu thalathata qurun, kemudian dijadikan 3 kepang. Dijadikan 3 kepang. Hadza wadih. Faham insyaallah ya? Dari sini menunjukkan barakallahu fikum. Menunjukkan barakallahu fikum, kalau mayit tadi rambutnya panjang, baik itu laki-laki ataupun wanita, dewasa ataupun anak-anak, maka rambutnya diuraikan terlebih dahulu. Ketika rambutnya terikat, dilepas ikatannya. Ketika rambutnya tergelung, dilepas gelungannya. Kemudian di antara tata cara pemandian jenazah, membersihkan atau mencuci rambut kepala. Kemudian dianjurkan untuk dibikin 3 kepang, kanan, kiri, dan tengah. Barakallahu fikum. Hadza wadihun insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita membaca berapa hadis? Ahmad membaca 2 hadis. Yang satu hadisnya, Ummu Athiyyah, yang kedua hadisnya Ummu Athiyyah juga. Masya Allah. Nah, 2 hadis. Berapa hadis? Baca berapa hadis? Ini Abdurrahim ya? Ini Abdullah. Abdurrahim. Dari tadi kita baca berapa hadis? 1, 2, 3, 4. 3. Masya Allah. 3 hadis. Semuanya dari hadis Ummu Athiyyah gitu ya. Abdullah. Berapa hadis Abdullah? Berapa? 3 hadis. Masya Allah, sama kayak adiknya. 3 hadis. Nah, Abdurrahman, berapa Abdurrahman? 3 hadis. Masya Allah. Yusuf, 3 hadis. Masya Allah ya. Mabrukin ya. Rafif, 1. Yang lain bilang 2, 3, kok cuma 1? Rafif, 1. Yakin? Nah, 1 hadis. Satu hadis, itu semuanya satu hadis, hadisnya Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha, namun dengan sanad yang berbeda dan lafaz yang berbeda. Satu hadis, masyaallah. Barakallahu fikum. Hadza kafi. Ada salam dari Al-Akh Abdul Haris Jombang untuk segenap santri Muntilan dan yang kenal dengannya. Loh, ini Al-Bayyina bukan Muntilan. Yang di Muntilan dulu gitu ya, dan yang kenal dengannya. Yang dari Muntilan dan yang kenal dijawab salamnya. Kalau saya tidak kenal, jadi saya tidak menjawab. Apakah termasuk perkara yang berlebihan memberat-beratkan diri jika seseorang yang ketika dia menulis lalu dia riak padanya, kemudian dia menghapus tulisan tadi dan mengulanginya lagi? Wah, ini bukan namanya, ini namanya was-was. Antum dibikin was-was oleh syaitan dengan godaan riya, riya, riya, riya. Jangan dihapus. tapi caranya dipatahkan riaknya tadi. Jangan riak, sehingga diupayakan seikhlas mungkin dalam menulis sesuatu ilmu. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum atau apa namanya iakan, nanti dihapus, nulis lagi, dikasih lagi, oh, riak lagi, hapus lagi, nulis lagi, hapus lagi. Akhirnya antum lama-lama jadi majnun. Allahumma musta'an. Sehingga dengan cara apa? Dengan cara menepis riaknya tadi. Ya, menepis riaknya tadi. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Nohok-nohok. Apakah boleh bagi seorang muslim menyebutkan perilaku buruknya kepada teman-teman untuk diubah? Jagai teman-teman itu. Kalau pada teman-teman itu namanya membongkar aib. Kalau antum sudah tahu itu perilaku buruk, langsung benahi, langsung rubah, tidak usah banyak cerita. Perkara yang sifatnya aib, aib pribadi dan segala macamnya, itu disembunyikan. Antum ngerti? Antum ini punya perangai A, B, C, D. Langsung dirubah. Dilatih itu dirubah. Tidak usah banyak cerita, datang ke Ikhwan Fulan, saya punya perangai begini, begini, begini, begini. Gimana cara ngerubahnya? Sana lagi, saya punya perangai gini, gini, gimana? Udah ngerti punya perangai seperti itu, langsung dirubah. Kecuali kalau memang ingin mendapatkan bimbingan, petunjuk, mungkin trik-trik bagaimana caranya bisa menghilangkan perilaku tadi, itu secara khusus disampaikan kepada orang tertentu saja yang memang berkompeten dalam bidangnya. Barakalakum. Dan itu tidak di depan umum, tapi face to face, gitu ya. Baina kau baina, antara kamu dan dia saja, dan minta dirahasiakan. Bahagia. Khawatirnya merasa bangga dengan perilaku buruknya tadi. Bagaimana cara menggunakan daun sidr untuk memandikan mayit dan berapa jumlah daun sidrnya? Bisa dalam bentuk daun, daunnya tadi langsung yang diremuk-remuk sedikit kemudian dimasukkan. Bisa dalam bentuk serbuknya dimasukkan. Ada pun terkait dengan jumlah itu nggak ada keterangan. Itu kembali kepada teknis. Seperlunya, secukupnya. Barakallahu. Ustaz dapat salam dari Ustaz Ahmad Kebumen. Masya Allah. Assalamualaikum. Untuk saya pribadi berarti ya. Langsung sampaikan aja. Bagaimana cara memandikan mayat yang lebat jenggotnya? Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Itu juga masuk dalam pemandian. Jadi dimandikan kepalanya dengan bersih. Kemudian juga dibersihkan jenggotnya sebersih-bersih. Wah, pertanyaannya jadi kayak gini nih. Ana dapat kabar ada daurah di Medan bersama Syekh Juraij. Bukan. Terkait dengan berita betul. Dikarenakan kita dapat undangan khusus dari sana. Dari Medan, Batam, Pekanbaru. Tapi yang gak memungkinkan kan datang ke sana. Kebesaran biayanya. Assalamualaikum. Yang disebutkan dalam surat undangan yang didatangkan Syekh Rizqi, Rizqi bin Hamid Al-Qarshi. Wallah alam, saya pribadi gak tahu. Dikarenakan dari Saudi. Assalamualaikum. Katanya sih dari undangan tadi tanggal hari Rabu besok. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu yang di Pekanbaru di Mahat Azimu Sunnah. Adapun sebelum-sebelumnya itu di Medan, di Batam. Wallahu alam apakah sudah datang, apakah sudah terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Pertanyaannya kok ganas-ganas gini. Rencana perluasan Masjid Nabawi, apakah kuburan Rasul juga dibongkar? Tidak. Perluasannya bukan wilayah situ. Jadi perluasannya itu di luar, di luar areal masjid yang sekarang ini, di hotel-hotel yang di sekitar-sekitar itu semuanya akan dibongkar, diperluas. Jadi yang sudah ada itu enggak bakal dibongkar, diluaskan lagi gitu loh. Misalkan masjid ini, yang ini enggak dibongkar, tapi yang sebelah-sebelahnya itu yang dibongkari semua dijadikan sebagai areal masjid. Naam, barakallahu fikum. Dibaca enggak ini? Yang sangar-sangar ini. Hah? Dibaca? Kenapa kok antum senang yang sangar-sangar ini? Hah? Masya Allah. Bagaimana mauqif yang benar dalam mensikapi fitnah Yaman? Ini saya rubah redaksinya. Masya Allah. Para masyayikh kita sudah banyak yang bicara. Mereka pribadi meminta kita untuk membiarkan, meninggalkan mereka. Utrukuhum, tinggalkan mereka. Tidak perlu digubris, tidak perlu diurus. Barakallah. Namun yang terakhir ini, Masya Allah, banyak para masyayikh yang bicara tegas. Syekh Muhammad bin Umar bin Zumul bicara dengan lafaz yang sangat tegas. Syekh Muhammad bin Abdillah Imam, bahkan juga Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dengan kalimat yang sangat tegas, gamblang, wadih. Barakallahu fikum. Sehingga ya sudah, jangan digubris, jangan diurusi, biarin aja, anggap enggak ada orangnya. Anggap enggak ada masalah, enggak ada permasalahannya seperti itu, antum dakwah sebagaimana biasa. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas dari para masyayikh tegas menyatakan fitnah itu masuk dalam kerangka fitnah haddadiyah. Masuk dalam kerangka fitnah haddadiyah. Barakallahu ta'ala alam bisawab. Tetap sebar di mana-mana. Di internet dan segala macam pernyataan dan statement para masyayikhna barakallahu fikum dalam masalah ini. Dan itu cukup. Artinya tidak perlu bagi antum ngambil dari saya gitu loh. Siapa saya sehingga antum berusaha untuk memegangi ucapan saya dalam masalah ini. Yang antum pegangnya adalah ucapannya para ulama dan para masyayikh yang sangat tegas dalam bab ini. Sangat tegas dalam bab ini. Barakallahu. Kapan daurah ilmiah Islamiyah Ahlus Sunnah diadakan? Ini masih dalam pembicaraan. Hari Senin kemarin para satidah kumpul di Malang. Senin kemarin lagi di Malang. Saya hampir saja disuruh ke Malang. Kemarin saya akan ke Jakarta, ditelepon supaya dari Jakarta segera menuju ke Malang. Tapi enggak mungkin, udah beli tiket, masa tiketnya dihancurkan. Gimana-gimana ya, sehingga enggak memungkinkan datang. Dan juga memang ada rencana yang lain. Kemarin kita dari Jakarta ke Cirebon untuk ziarah ke rumahnya Al-Ustaz Muhammad Umar Saiwet hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Sehingga enggak sempat. Ala kulli hal, sedang dalam perbincangan hari Senin itu kumpul mereka menghubungi Syekh Muhammad bin Ghalib. Nanti Syekh Muhammad bin Ghalib yang kemudian nanti memberikan informasinya. Ditunggu saja. Secara pengalaman, kalau misalkan tidak ada halangan dan jadi, itu biasanya paling tidak sebulan sebelumnya, 3 pekan sebelumnya sudah ada informasi. Dan mesti ada undangannya. Undangan kepada para asatidzah untuk datang lengkap dengan tema-temanya dan segala macam. Tenang aja ya Pak. Barakallah. Apakah benar akan diadakan daurah bersama Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Uthman Az-Zamari As-Salimi di Makassar? Kabar yang sampai kepada saya via SMS masuk ke saya, daurahnya di banyak tempat, Jakarta, di Pekanbaru, Solo, Makassar, dan menyebut dua syekh tadi, menyebut tanggal akhir Mei, 25 Mei sampai 6-7 Juni. Wallahu alam, sampai sekarang belum ada undangan, belum ada undangan. Kalau yang di Pekanbaru tadi langsung datang undangan kepada kita sehingga tahu, dengan dari undangan tadi kita tahu acara yang ada. Yang ini sampai sekarang belum ada undangan, sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, ada ataukah tidak, jadi ataukah tidak. Masya Allah ya, jadi banyak daurah gitu ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam. untuk warga Al-Bayyinah. Masya Allah, warga re. Bahasanya jangan berlebihan. Untuk para santri dan segenap yang ada di Al-Bayyinah dapat salam dari penjaga tamu Pondok Darussalam Solo. Sopo? Hah? Masyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu siapa nih penjaga? Siapa? Amin. Namanya. Ala kulli hal, terkait dengan yang fitnah di Yaman, selesai, sudah selesai semenjak zaman dahulu kala. Cuman yang saya minta, antum ambil saja keterangan para masyayikh dan para ulama yang sudah banyak diedarkan di media-media yang ada, itu lebih mantap daripada antum mengambil dari Ustadz Fulan, Ustadz Alan dan segala macamnya. Toh mereka juga mengambil dari keterangan para masyayikh tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi antum pegang yang masyayikhnya, jangan pegang ustadznya. Nah, kalau dipegang ustadznya nanti kehebohannya lebih dahsyat gitu loh. Ustadz Fulan. Wah, heboh. Bayangnya dari sakunya Ustadz Fulan, padahal dari para masyayikh yang lain. Sehingga langsung ambil dari para ulama yang ada, yang sudah membicarakan bab tadi dengan gamblang. Dan yang terakhir dari Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Wallahu ta'ala ala nusab naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakumullah.